Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran, saya di studio Jainal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq. Masih gembira menyertai para pendengar yang setia Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, waktu terus berjalan dan kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 154. Dan nampaknya tidak berapa lama lagi surat ini pun akan kita selesaikan dan akan masuk surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Masih terkait dengan kisah-kisah menarik. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini 3/4 kisah, Ustaz Fajrul. Lebih menarik lagi rupanya surat menariknya lagi bahwa kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kisah 154 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim warfa'na fawqahum tur bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sab wa akhazna minhum misaqan ghaliza. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita telah sebutkan di pengantar tadi, bahwa Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan kaumnya yang paling terkenal adalah Bani Israel. Nampaknya, Ustaz Fajrul, Bani Israel itu sekarang kan cuma sedikit orangnya. Tetapi kenapa kok banyak kali Al-Qur'an menceritakan tentang dia? Apa Ustaz Fajrul lihat? Memang yang Allah firmankan itu bukan sebetulnya kita lihat dari sukunya, tapi dari sikap dan perilakunya. Artinya perilaku seperti ini banyak juga tidak dari kaum Yahudi atau Bani Israel. Siapa saja gitu kira-kira. Jadi sebetulnya penekanannya di situ gitu. Dan dalam kandungan ayat ini, pertama mereka itu kita melihat bahwa memang rupanya Bani Israel ini, Ustaz Fajrul, walaupun sedikit seperti onak dalam duri, Ustaz Fajrul. Dunia dalam berita tidak pernah selesai membicarakan tentang Palestina. Palestina dengan Israelnya. Iya. Dari dulu, dari saya kecil, Ustaz Fajrul, mungkin waktu pernah kecil juga pernah mendengar, sampai sekarang tidak selesai-selesai. Dan rupanya di balik Amerika yang superpower itu juga adalah Yahudi. Jadi memang walaupun kita benci terhadap perilaku orang yang merusak, tapi sosok-sosok Yahudi ini memang rupanya identik dengan kerusakan. Iya, betul. Itu mesti Ustaz Fajrul teruskan tadi. Kerusakan memang banyak sekali di dunia ini, gitu ya. Bukan saja dari kaum Yahudi, tapi dari segala golongan. Iya. Makanya Allah ingatkan di sini, begitu, melalui kisah dari orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah. Iya. Pertama, poin dalam ayat ini, Allah mengingatkan orang-orang Yahudi selalu mengingkari janjinya, apa yang sudah dijanjikannya. Janji dia kepada Allah, tapi diingkarinya begitu. Jadi kita yang mengemis di bulan Ramadan berjanji akan berbuat baik. Kalau mulai sekarang mulai melenceng-lenceng, luruslah kira-kira begitu. Jangan lagi melenceng. Karena kerusakan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, akhirnya apa? Melenceng. Akhirnya kita gak beda dengan Yahudi yang kita benci dengan dia. Rupanya tingkah laku kita pun gak jauh beda dari Yahudi gitu. Jadi poin yang pertama itu, Ustaz, potong ayatnya warafa'na fauqa kahumutur bi misaqihim. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu murka sama mereka. Janji dilanggar dengan mengangkat Bukit Tur Sina itu, Ustaz. Warafa'na fauqa kahumutur. Macam mana lah kalau diangkat? Kalau sama kita ya, Ustaz, kalau saya ambil batu, Ustaz, mesti akan melihatkan ke atas gitu kira-kira begitu ya. Ini Allah angkatkan Bukit Tur Sina itu. Jadi mereka itu memang betul-betul sangat ketakutan. Bahkan mereka itu waktu sujud, bukan sujud kena kening dan hidungnya itu, tapi hanya pipinya saja, sambil melihat matanya ke atas, kira-kira jatuh nggak Bukit Tursina ini. Sebetulnya ini untuk membuktikan juga Ustaz, membuktikan bahwasanya mereka melaksanakan ibadah itu sekarang ya seperti itu. Artinya meratap dia begini pipinya sambil dilengketkan ke tembok itu. Ini membuktikan bahwasanya inilah dia, bahwasanya mereka itu ketika Allah ingin datangkan azab itu, terjadilah seperti yang mereka laksanakan dalam ibadah. Tapi kalau kita tanya orang itu sekarang, Ustaz, mengatakan ini memang dari nenek moyang kami dahulu, katanya. Beginilah ibadahnya, begitu. Begitu. Ditutup-tutupi, kira-kira begitu. Poin yang kedua, waqulna lahum udkhulul baba sujjada. Kira-kira ketika Allah berfirman, masuklah kamu semuanya itu ke pintu dan sujudlah kamu. Kira-kira apa yang dimaksudkan dalam pintu tersebut? Iya, jadi maksudnya masuklah kamu ke kota Ariha di negeri Sam. Jadi setelah perjalanan dari Sinai, itu sebenarnya mereka tuh harus mau masuk lagi ke Palestina. Oh begitu. Nah, perjalanan itu. Cuman sayangnya mereka berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qa'idun, katanya. Pergilah kamu Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Tuhannya suruh berperang. Astagfirullah. Nabi Musa suruh berperang. Kalian ngapain? Nahnu hahuna qa'idun. Kami duduk-duduk aja sini. Kami duduk-duduk aja sini. Kalau ada menang kasih tahu kami biar kami masuk. Inilah mental-mental Yahudi tadi, Ustaz Fajrul. Kalau di Indonesia gitu, Ustaz, siapapun akan demo itu, Ustaz. Tapi inilah mental-mental masyarakat pengecut tidak mau maju, Ustaz Fajrul. Betul. Tapi menariknya, Yahudi itu sekarang maju. Ini mental-mental negara-negara yang terjajah seperti Indonesia. Tidak mau menerobos. Tidak mau susah sedikit. Udahlah, nanti kalau orang berhasil aku baru ikut. Tidak mau membuat terobosan baru yang spektakuler. Taunya nanti kalau orang berhasil baru aku ikut. Itu suatu hal yang salah. Nahnu hauna qa'idun. Mau duduk-duduk saja santai, orang berhasil baru ikut. Rupanya awak pas ikut tinggal hancurnya saja. Itu dia kan. Maka di sini pembelajaran apa akhirnya? Musibah datang bagi semua. Gimana itu kisahnya? Arba'ina sanah yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka merintih di gurun tih itu. Tih merintih di gurun tih. Tih itu artinya memang sesat, Ustaz. Sesat bolak-balik, bolak-balik 40 tahun, bukan yang, 4 hari. Yang dimasukkan gunung tih itu tak diketahui. Gitu. Gunung apa kira-kira ini? Enggak tahu, yang penting 40 tahun muter-muter. 40 tahun muter-muter. Yatihuna fil ardi. Nauzubillah. Akibat apa? Enggak mau masuk ke dalam kota itu. Karena apa? Karena ada orang yang tidak jujur juga, Ustaz Fajrul. Inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya ada kaum yang jabbar, yang perkasa. Wa innal, kalau kami masuk maka kami akan kalah, kata mereka. Padahal tidak. Ada 12 orang sebagai pengintai, ada de orang yang jujur, sebenarnya enggak. Memang badan orang itu besar-besar, tapi sebenarnya enggak bukanlah pemberani. Ketika kita mulai, makanya dalam hal strategi itu sebab jero, yang paling capek itu permulaan. Betul. Penerobos itu. Iya. Begitu kalau sudah kita terobos, ringan semua pekerjaan. Maka ada pepatah Inggris mengatakan apa? The first step is half done, kan? Langkah pertama itu adalah separuh dari pekerjaan. Ketika Anda sudah mulai, sebenarnya Anda telah menyelesaikan separuh. Jadi di sini kedua, poin yang kedua ini maksudnya adalah bukti membuktikan kedurhakaan Bani Israel terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Menyengsarakan diri sendiri. Inilah buktinya. Jadi kalau orang mau melawan perintah Allah, nanti akan rugi diri sendiri. Rugi gitu. Sendiri, benar. Begitu. Tidak ada solusi yang lebih baik melainkan Al-Quran. Iya. Jadi kalau kita disuruh sujud, sujud kita. Disuruh puasa, puasa kita. Walaupun itu sunnah. Iya. Kan gitu. Misalnya lagi perjalanan nih sekarang. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Iya. Aduh, capek kali aku nih. Iya. Nampaknya masa sholat terus 5 kali sehari dalam perjalanan. Bagaimana kita menyelesaikan dengan pengertian dibolehkannya sholat jamak dan qasar, Ustaz Fajrul? Karena banyak juga orang Islam nih hari raya tak sholat dia. Kalau yang berhalangan betul lah. Nah, bagaimana, Ustaz Fajrul? Memang Sholat jamak dan qasar. Sholat jamak dan qasar itu sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam. Mungkin bisa kita terangkan kepada para pendengar yang mungkin lagi di perjalanan ini, Ustaz Fajrul. Memang rata-rata menurut mazhab ulama itu mengatakan tidak menggampangkan untuk terjadinya sholat qasar dan sholat jamak tersebut. Iya. Artinya Imam Syafi'i saja mengatakan sampai berapa ya, Ustaz? 80 mil jaraknya itu baru ditentukan masyakohnya itu ke kesusahannya itu. Jadi bukan artinya artinya musafir itu perjalanan itu singgah sini dalam satu tempat keliling. Itu memang sudah kehidupan kita di situ. Bukan itu dikatakan orang musafir, tapi kadang-kadang orang mengatakan yang nama ini kan safaro, berjalan. Ya, berjalan namanya ke sana kemari kan sudah jauh katanya. Kadang-kadang pengertian orang itu tidak disesuaikan dengan hukum syariat tersebut. Bagaimana menurut pendapat Ustaz Arifin? Oke lah, permasalahan saya melihat memang dalam masalah jamak sholat dan qasar ini Imam Syafi'i ulama kita yang agak ketat. Iya, agak ketat. Tetapi mazhab Maliki yang kita temukan banyak di Mesir, itu di buku Kunuzus Sunnah. Dalam hadis Kunuzus Sunnah itu saya membaca suatu hal yang sangat spektakuler, Ustaz Fajrul. Bahwa jamak dan qasar itu boleh dilakukan dalam perjalanan 5 km saja. Berarti kan sangat dekat tuh, Ustaz Fajrul, kan? Karena dia mengatakan apa? Antara Mekah dan Mina itu 5 kilo, Ustaz Fajrul. Kalau menurut pandangan saya begini, Ustaz. Dan itu dilakukan jamak dan qasar. Yeah. Artinya apa? Saya melihat suatu pesan yang lebih penting untuk kita sampaikan kepada para pendengar. Jangan sampai tidak sholat. Itu satu pesan yang penting. Jangan karena tidak bawa telekung tidak sholat. Suatu hal yang lebih banyak pahalanya, kalau Anda memiliki uang berlebih, belilah telekung dan letakkanlah di masjid-masjid yang ada di perjalanan. Sebetulnya begini, Ustaz, kan? Ketika imam apa tadi yang Ustaz bilang tadi mengeluarkan fatwa 5 kilo itu, itu kan Imam Maliki disesuaikan dengan kondisi pada saat itu bagaimana, kan, gitu. Artinya kendaraan itu tidak ada pada masa itu. Perjalanan memang terasa susah. Satu kilo, dua kilo saya itu sudah sangat susah. Kan kira-kira begitu. Artinya supaya enak orang melaksanakan sholat, maka dikeluarkan fatwa seperti itu. Mungkin di zaman Imam Syafi'i itu segala fasilitas itu sudah banyak, Ustadz. Jadi supaya orang tidak mudah-mudah saja melaksanakan ini. Jadi ini sebetulnya untuk menjaga gitu. Bagaimana artinya untuk mencocokkan keduanya ini, satu sisi supaya mudah, satu sisi harus berhati-hati tidak gampang sekedar melaksanakan karena fasilitas sudah ada, kan, gitu. Artinya jangan dipermainkan gitu. Dilihat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Kalau saya gimana, Ustaz Arifin? Kalau saya melihat bahwa ini adalah pilihan. Pilihan. Mau menggunakan mazhab Imam Syafi'i 80 kilo silahkan. Mau menggunakan yang 5 kilo silahkan. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Jangan alasannya capek kali tak sholat. Itu suatu hal yang tidak kita inginkan dari madrasah Ramadan yang baru saja kita tamatkan. Itu satu hal yang paling penting. Jangan karena tidak bawa telekung tidak sholat. Baju muslim yang kita gunakan itu sudah cukup syarat untuk sholat. Di buku Qol Yubi Umairah, pada waktu saya ngajar buku itu di Mesir dengan Kuliatul Banat, dulu pernah juga ngajar mahasiswi-mahasiswi di Kairo itu, saya sempat menerjemahkan buku Qol Yubi Umairah. Dia mengatakan bahwa tidak boleh yang boleh nampak itu muka, kemudian telapak tangan. Telapak tangan itu boleh juga akhirnya nampaknya yang atas telapak tangannya. Jadi tidak harus pakai telekung, yang penting kita pakai tangan, kan ada lengan panjang. Nampak depan, nampak belakang boleh. Kemudian juga bertambah, boleh nampak telapak kaki dan atas kakinya. Jadi ketika kita menemukan apa yang disebutkan oleh Qol Yubi, pengarang Qol Yubi Umairah, mazimas Ahlus Syafi'iyah, dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Mesir, khususnya bagi wanitanya, di mana mereka tidak pernah sholat pakai telekung, hanya dengan baju muslim, pas benar. Nah, jadi apa? Mereka sholat, ya sudah, baju-baju yang kita pakai kayak laki-laki ini, ya kan? Iya. Yeah. Kan kadang-kadang Ustaz Fajrul kalau di pesantren sholat pakai sarung, ya kan? Iya. Yeah. Nah, sekarang kan pakai celana sholat boleh gitu kan? Iya, yeah, boleh. Perempuan dengan baju muslimnya pun sebenarnya sah untuk sholat. Tidak harus pakai mukena. Nah, jangan yeah. dengan alasan, kenapa nggak sholat? Nggak ada mukena. Ya, ini kan baju muslim. Ya, ini baju muslim tapi bukan untuk sholat. Salah. Iya, ya. Ah, itu dia. Baju muslim itu untuk sholat. Memang harus banyak dipahami supaya kita terang. Terus sujud, laksanakan perintah Allah, terus sholat, terus puasa, dan banyak hal-hal yang lainnya. Ketika Allah mengatakan sujud, ya sujud. Puasa, ya puasa, begitu. Terus yang poin yang ketiga, yang terakhir ini adalah la ta'du fis sabti. Gitu. Akhadna minhum misaqan ghalidha. Jangan kamu langgar perjanjian hari Sabtu itu. Apa kira-kira kejadian sehari Sabtu itu, singkatnya lagi? Hari Sabtu ini sebenarnya, waktu juga mengakhiri pertemuan kita ini, tapi sebenarnya hari Sabtu itu dilarang untuk menangkap ikan. Tetapi menariknya pada hari Sabtu itu pula ikan paling banyak. Ini adalah ujian keimanan Ustaz Fajrul. Sama seperti kita sekarang dilarang puasa pada dilarang makan pada bulan Ramadan. Ya, nantilah kita teruskan pada esok hari insyaallah Ustaz Fajrul. Iya. Kak, ya, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nisa. Siapa yang bawa dari situ?